كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله كتاب الشكر كبر الله عز وجل yang telah mempertemukan kita di masjid ini, di ma'had ini, ma'had as-sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang akhlak seorang yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita ketahui, merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim secara umum, terlebih seorang yang membawa dakwah untuk memiliki sebuah budi pekerti yang baik, budi pekerti yang luhur, atau akhlakul karimah. Karena kedudukan akhlakul karimah dalam Islam begitu tinggi. Tingginya derajat seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya juga disebabkan oleh ketinggian sebuah akhlak yang dimiliki seorang muslim. Sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dari hadis ini nampak begitu jelas kedudukan akhlak yang mulia dalam dinul Islam, yang karenanya nilai seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bisa naik atau turun. Semakin tinggi dan semakin baik akhlak seseorang, berarti semakin tinggi nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah azza wa jal dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau berada dalam akhlak yang agung. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau karena akhlak yang mulia. Tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita dan orang yang paling berakhlak di antara kita, karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah panutan, dan karena beliau praktekan benar-benar apa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, kana khuluquhu Al-Quran, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya itu Al-Quran. Yani beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar mempraktekkan pesan-pesan Al-Quran dan menggambarkan secara nyata akhlak-akhlak yang diajarkan dalam Al-Quranul Karim. Sehingga pada surat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan berjumpaan dengan Allah azza wa jal dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya tentang ayat yang mulia ini, kata beliau, hadhil ayah aslun kabirun fi ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini merupakan aslun kabir, dasar yang besar, atau dalil yang besar, yang agung, dalam hal mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab ucapan-ucapan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, dan keadaan-keadaan beliau, perilaku beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwan fillah rahimakumullah, begitulah gambaran tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita selaku umat, baik kita seorang biasa, seorang muslim ammi, atau kita seorang muslim muta'allim, muslim yang belajar agama, atau kita seorang muslim muallim, seorang muslim yang mengajari orang lain berdakwah, ad-da'i, semuanya berkewajiban untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berperilaku, dalam berakhlak, dan lebih khusus seorang pembawa dakwah, maka dia juga mendapatkan kewajiban yang lebih karena dia adalah seorang yang juga mengajak dan juga mencontohi yang lain. Keadaan dia menjadi sorotan, dan keadaan dia bahkan bisa menjadi timbangan apa yang dia bawa. Ketika dia membawa kebaikan dan akhlak yang mulia, maka dakwah yang dia bawa akan mempesona, menarik orang-orang, dan menjadikan orang-orang simpati dengannya. Tapi ketika dia tidak mencerminkan akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik, maka akan mencoreng apa yang dia bawa, akan mencoreng apa yang dia dakwahkan, Seandainya pun ia benar dalam bab akidah, dalam bab ibadah, tapi karena akhlak dan perilaku yang tidak baik, bisa jadi akidah yang benar menjadi musyawahah, tercoreng gara-gara akhlak yang tidak baik. Ahibati fillah rahimakumullah. Allah Azza wa Jal mengatakan, walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan fadzu min hawlik. Fa'fu anhum washtaghfir lahum washawirhum fil amr. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, seandainya kamu fadzan ghalidhal qalbi, ucapannya tidak baik, kasar, kalbumu kaku, keras, tentu orang-orang akan lari menjauh darimu. Maka fa'fu anhum, berikan maaf kepada mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarlah engkau dengan mereka dalam segala urusan atau berbagai urusan. Coba kita perhatikan ayat ini. Allah Azza wa Jal mengingatkan nabinya alaihi salatu wassalam, yang nabinya alaihi salatu wassalam tentu di atas kebenaran dalam akidah, ibadah. Tapi seandainya engkau berakhlak yang tidak baik, yang tercermin dalam kata-kata yang kasar, kalbu yang kaku, maka orang-orang pun akan menjauh, meninggalkan. Oleh karena itu, apalagi kita-kita yang kita ini tentu banyak kekurangannya, kemudian ditambah dengan kekurangan akhlak, kekurangan budi pekerti yang baik, maka apa jadinya? Tentu orang-orang akan jauh dan semakin jauh dari apa yang kita dakwahkan. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla kemudian memberikan arahan kepada nabinya untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, yang tergambar di antaranya dalam fa'fu anhum wastaghfir lahum, menjadi orang yang pemaaf, suka memintakan ampunan untuk kaum mukminin, dan bermusyawarah dengan kaum mukminin. Tiga hal ini sebagai contoh dalam akhlak yang mulia. Bila tercermin tiga hal tersebut pada diri seseorang, kita akan melihat dia adalah sosok yang sangat menawan, pemaaf, suka mendoakan, dan suka bermusyawarah. Ketika tampil seseorang dengan akhlak pemaaf, menunjukkan kalbunya tidak kaku, bukan orang yang angkuh, tapi orang yang baik hati, bahkan rendah hati, tawadhu. Ketika seorang suka mendoakan kebaikan-kebaikan, ini berarti orang yang dermawan, orang yang tidak bakhil dengan kebaikan-kebaikannya, sampai urusan mendoakan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Sungguh penampilan seorang yang sangat indah dengan akhlak kedermawanan. Begitu juga dengan akhlak musyawarah, suka bermusyawarah. Nampak orang tersebut orang yang menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, mengorangkan yang lain, sehingga orang-orang tertarik dan merasa dihargai, yang insya Allah dia pun akan membalas penghargaan-penghargaan tersebut. Nah, ini contoh seorang atau sosok yang membawa akhlak yang mulia, yang membawa budi pekerti yang baik. Ikhwan fiddin rahimakumullah, karena pentingnya akhlak ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang berisikan wasiat penting bagi siapapun diri kita. Hadis dari sahabat Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, dan ikutilah suatu kejelekan dengan perbuatan yang baik yang akan menghapuskan kejelekan itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Ikhwan fillah rahimakumullah, coba perhatikan hadis ini. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Dua pesan penting. Yang pertama, bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Yang kedua, berakhlak yang mulia. Dengan dua hal ini, seseorang telah menyambung hubungan yang baik ke semua arah. Hubungannya dengan Allah Azza wa Jal dia perbaiki dengan ketakwaan. Hubungannya dengan manusia dia perbaiki dengan akhlak yang mulia. Kalau dua hal ini terpenuhi dengan baik, maka sungguh dia merupakan seorang muslim sejati, seorang mukmin muslim. Adapun yang pertama tentang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, tentu insyaallah kita sudah mengetahui tentang apa itu takwa. Yang ringkasnya adalah mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun seseorang berada, selalu jaga ketakwaan kepada Allah. Selalu mengingat apa yang Allah perintahkan, lalu dia lakukan. Dan apa yang Allah larang, lalu dia tinggalkan. Jangan mengharap keridhaan Allah Azza wa Jal dan takut dari siksa Allah Azza wa Jal, serta mengharap rahmat Allah Azza wa Jal. Ini wasiat yang pertama dalam hubungan seseorang dengan Rabbnya, dengan Allah Azza wa Jal. Adapun pesan kedua, khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hubungan seseorang dengan sesamanya. Akhlak yang baik. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Sebetulnya apa itu akhlak yang baik? Akhlakul karimah. Tentu akhlakul karimah itu banyak. Ulama rahimahumullah telah mencontohkan dengan penjelasan-penjelasan mereka. Bahkan sebagian kitab berjudul Makarimul Akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, seperti kitab yang ditulis oleh Al-Kharaiti. Bahkan sebagiannya kitab yang membahas beberapa akhlak khusus, akhlak-akhlak tertentu. Misalnya kitab tentang sabar, Uddatus Sabirin, karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan banyak yang lain dari penjelasan ulama tentang akhlak yang mulia. Akhlak yang terwujud dalam kesabaran, dalam kedermawanan, dalam keberanian, dalam al-hilm, dalam ar-rifq, kelembutan, dan membantu yang lain. Demikian pula menahan diri dari mengganggu orang lain. Begitu pula akhlak yang lain. Sebagiannya juga telah dibahas misalnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di situ banyak disebutkan contoh-contoh akhlak yang mulia. Namun dari sekian macam akhlak-akhlak yang mulia, ulama rahimahumullah memberikan kepada kita garis besar daripada al-akhlak al-karimah. Di antara mereka mengatakan al-khuluqul ma'ruf, akhlak yang ma'ruf yang baik adalah badlun nada, wakaful ada, wa talaqatul wajh, wa an tu'amilan nas bima yuhib, bima tuhib an tu'amal bihi. Akhlak yang ma'ruf, yang baik, yang mulia adalah kaful ada, menahan dari gangguan. Yang kedua, badlun nada, memberikan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, talaqatul wajh, berwajah yang ceria atau berseri-seri. Yang keempat, mempergauli orang dengan sesuatu yang dia suka dipergauli dengannya atau diperlakukan dengannya. Disebutkan pula dalam keterangan yang lain, dan ihtimalul adza, menahan dan sabar dalam gangguan. Nah, jadi ini kurang lebih 5 pokok-pokok akhlak yang mulia. Bila kita perhatikan kelimanya, maka kalau itu dijabarkan dalam perilaku keseharian, itu akan menjadi sangat luas. Dan itu akan betul-betul mencerminkan sebuah pribadi yang sangat baik. Yang pertama tentang kaful adza, seorang menahan dari gangguan. Kata-kata ini kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita, maka menjadi sangat banyak sekali gangguan lisan kita, gangguan tangan kita, gangguan kaki kita. Gangguan itu macam-macam. Tangan bisa menulis, lisan bisa bicara, tangan bisa memukul, lisan bisa mengumpat, kaki bisa menendang, dan berbagai macam gangguan-gangguan. Semua itu kita tahan. Tidak melakukan sebuah aktivitas yang mengganggu orang lain. Dan ini sesungguhnya merupakan definisi dari seorang yang dikatakan muslim. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu, seorang muslim adalah man salima al-muslimun, yang orang-orang muslim lainnya selamat, min lisanihi wa yadihi, dari lisannya dan dari tangannya. Dari lisannya, seperti yang kita tahu, lisan ini sangat berbahaya kalau tidak dijaga. Sangat bisa mengganggu orang lain, menyakiti orang lain dengan as-sabbu wasyatm, celaan, cercaan. Ya, dengan ghibah, mengumpat. Dengan namimah, mengadu domba. Dengan hal-hal yang lain, menfonis qadzf, tuduhan-tuduhan palsu, dan masih banyak yang lain. Makanya lisan ini kalau tidak dijaga bisa berakibat seseorang masuk dalam neraka. Ingat pesan Nabi juga kepada Mu'adz. Ketika Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, wa inna lam akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita, ya Rasulullah, akan dihukum dengan sebab apa yang kita bicarakan? Sakilat ka ummuk ya Mu'adz. Wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ibumu kehilangan kamu ya Mu'adz. Bukankah seseorang telungkup di atas wajahnya atau hidungnya di neraka kecuali karena sebab buah daripada ucapan-ucapannya? Nah, ini ucapan bisa mengakibatkan orang masuk dalam an-nar. Innar rajul la yatakallam bi kalimah la yulqi laha balan yahwi biha ila nari jahannam sab'ina kharifa. Sungguh ada seseorang yang bicara suatu kata, suatu kalimat, la yatakallamu bi kalimah la yulqi laha balan, dia tidak pikirkan hal itu. Ternyata dengan itu dia masuk dalam neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Makanya kalau ada orang yang menjamin bisa menjaga lisannya dari mengganggu, dia akan dijamin masuk surga. Di samping menjamin juga kemaluannya dari maksiat, seperti kata Nabi, man domina li ma baina lihyaih wa fakhidaihi dhamintu lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku, menjamin bisa menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya, yakni menjamin mulutnya untuk bicara sesuatu yang tidak benar, termasuk mengganggu. Dan menjamin bisa menjaga apa yang di antara dua pahanya, aku jamin dia masuk ke dalam al-jannah. Nah, jadi akhlakul karimah dengan menjaga dari mengganggu, ini baru lisan, ini sudah sangat penting sekali. Dan betapa terganggunya orang lain ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita. Ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita, betul-betul sangat mengganggu. Dan itu kita rasakan ketika orang mengganggu kita dengan lisannya. Ia menuduh, ia menfitnah, ya, ia mencela, ia mencerca, ia mencemoohkan, ia menghina, istihza, mengolok-olok, banyak sekali. Maka dari itu kita harus betul-betul bisa mewujudkan akhlakul karimah dengan menjaga lisan kita daripada azza. Ini sudah bisa mau bagaimana ini? Adzan dulu, terus ya, wabarakatuh. Kita lanjutkan. Kemudian di antara bentuk gangguan seperti yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah gangguan dengan tangan. Tangan ini kalau tidak terbimbing maka dia juga punya potensi untuk mengganggu. Apakah dengan memukul dan sejenisnya atau dengan menulis. Ahibbati fillah rahimakumullah, menyakiti dengan menulis ini tidak kalah jahatnya daripada menyakiti dengan sekedar memukul. Ahibbati fillah rahimakumullah, lebih-lebih di masa sekarang ini dengan mudahnya seseorang menulis dan menyebarkan tulisannya. Teknologi yang canggih di masa ini menjadi pintu besar bagi orang-orang yang ingin mengganggu, untuk mengganggu dengan berbagai macam tulisan-tulisannya. Entah tulisan berupa pesan sederhana SMS atau pesan-pesan yang dituliskan di berbagai macam jejaring sosial, Facebook, Twitter, atau WhatsApp, atau aplikasi-aplikasi lainnya yang ada di perangkat semacam itu. Internet menjadi alat atau tunggangan yang paling handal dalam menuangkan berbagai hal yang menyakiti dengan tulisan-tulisan. Alat-alat tadi menjadikan orang yang tidak berkesempatan menjadi berkesempatan, menjadikan orang yang penakut menjadi pemberani, menjadikan orang tidak beradab, dan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Karena ia bisa menulis tanpa dengan mudah diketahui identitasnya. Sehingga begitu marak di zaman sekarang ini berbagai macam azza, gangguan yang dilakukan oleh orang dengan cara menulis dengan tangannya. Sungguh ini satu hal yang memprihatinkan buat kita. Sesungguhnya kalau mereka menyadari ajaran Islam yang benar, yang Nabi katakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, seorang muslim adalah muslim yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya, maka tentunya dia akan menahan tangannya ini, kaful adza, menahan tangannya dari gangguan-gangguan tersebut. Tangan sekarang menjadi pengganti daripada lisan. Banyak orang yang mungkin tidak mampu bicara langsung, tapi dengan tangannya akhirnya dia mampu mengungkapkan apa yang dalam kalbunya dengan tulisan tangannya tersebut. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan, berbagai tuduhan, fitnah, ya, kebohongan, caci makian, pemberian lakop-lakop, julukan-julukan yang tidak baik, dan macam-macam. Ikhwan fillah rahimakumullah, selaku seorang muslim maka hendaknya menyadari tentang bahayanya hal tersebut. Apa yang Allah berikan kepada kita dari kemudahan-kemudahan dengan teknologi yang ada ini bukan digunakan untuk itu. Bukan disalahgunakan, tapi jadikan itu sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain. Kalau itu digunakan untuk menyalurkan al-adha, gangguan-gangguan, maka sungguh ini merupakan bentuk kufur nikmat terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla, dan bahkan lebih daripada itu, dan ia akan dimintai tanggung jawabnya atas segala yang dia tulis dan segala yang dia vonis. Allah Azza wa Jal akan senantiasa melihat. Malaikat-malaikat pun senantiasa mencatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sehingga hati-hati dari akhlak yang jelek ini, yaitu mengganggu orang lain baik dengan lisan maupun tulisan, baik dengan mulut maupun dengan tangan. Begitu pula dengan yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan suatu kunci garis besar dalam bab ini, yaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dengan iman yang benar-benar, iman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, bicaralah yang baik, kalau tidak diam, jangan mengganggu. Ahibbati fillah rahimakumullah, Nabi ingatkan, siapa yang beriman kepada Allah? Kalau orang yang beriman kepada Allah sungguh-sungguh, senantiasa dia akan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati-hati kalau bicara. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui, dan Allah akan memberikan balasan. Siapa yang beriman kepada hari akhir, iman dengan benar-benar, dia pun akan berhati-hati. Kenapa? Dia tahu di sana ada hari akhir, hari pembalasan, hari perhitungan amal, hari yang semua rahasia menjadi nyata. Ada pertanggungjawaban di sana. Maka orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, dengan iman yang sungguh-sungguh, pasti dia akan berhati-hati. Sehingga bicara yang baik, kalau tidak diam. Tapi kalau imannya kepada Allah lemah, iman kepada hari akhirat lemah, maka tidak akan menghambat dia untuk melakukan azab gangguan-gangguan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk beriman dengan iman yang kokoh dan mengamalkan konsekuensi daripada iman tersebut. Kemudian berikutnya daripada pokok akhlakul karimah adalah Bazlun nada. An-nada itu artinya kebaikan. Kebaikan ini bazl, dikeluarkan, diberikan. Jadi bazlun nada ini merupakan sifat kedermawanan, al-karam wal-jud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang terdepan dalam bab ini sebagaimana dalam bab lain. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Kata Abdullah bin Abbas dalam riwayat Al-Bukhari, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan yang lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Ketika berjumpa dengan Jibril. Disebutkan. Kana idha. Apa? Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila bertemu dengan Jibril. Di bulan Ramadan. Ajwad. Minar rihil mursalah. Beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Angin berhembus menghampiri setiap orang, tidak pandang bulu. Nabi lebih dermawan daripada itu. Kedermawanannya mengenai semua orang. Bahkan diakui oleh seorang yang ketika itu masih musyrik, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan-tujuan tertentu memberikan kepada dia pemberian yang sangat banyak. Tidak tanggung-tanggung memberikan kambing, ratusan kambing. Terkadang memberikan unta, ratusan unta. Nah, orang itu yang ketika diberi dengan pemberian yang begitu besar, sekian ratus hewan, hewan-hewan ternak, dia pun pulang kepada kaumnya dan mengatakan, ayuhan nas, inna muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqah. Wahai kaumku, sesungguhnya Muhammad telah memberi pemberian, pemberian orang yang tidak takut miskin. Nah, ini sampai diakui oleh orang tersebut betapa dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu termasuk daripada akhlak yang mulia adalah bazlun nada, memberikan kebaikan-kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu tidak hanya terbatas pada materi, harta benda, tapi juga kebaikan-kebaikan yang lain. Kebaikan berupa tenaga, kebaikan berupa nasihat, pengarahan, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Nah, seorang yang berakhlak mulia, dia tidak bakhil, dia tidak pelit, dia begitu mudah untuk memberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang dia punya dari berbagai macam sisi atau dari berbagai macam bentuk kebaikan itu. Kemudian yang ketiga dari pokok-pokok akhlak yang mulia adalah talaqatul wajh. Talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri. Hal ini walaupun terkadang nampak sepele, hanya wajah yang berseri-seri, kenapa disebut oleh ulama sebagai salah satu pokok daripada pokok-pokok akhlak al-karimah. Secara kenyataan kalau kita melihat bahwa wajah yang berseri-seri ini punya pengaruh besar. Punya pengaruh sangat besar bahkan. Sehingga orang ketika melihat yang lain dengan wajah yang berseri-seri, ini langsung terkesan pada dirinya suatu akhlak yang baik pada orang tersebut. Nah, namanya perwajahan, ya, yang pertama kali ditemui orang dan pertama kali membuat kesan pada orang, sehingga sangat penting. Sebaliknya, ketika orang berpenampilan dengan penampilan yang cemberut atau nampak bahkan kemarahan pada wajahnya, orang yang pertama kali bertemu langsung punya gambaran yang negatif pada orang tersebut. Bahkan ahibbati billah rahimakumullah, sebuah kebaikan bisa tertutupi karena tidak adanya talaqatul wajh, tidak adanya wajah yang berseri-seri. Seorang yang sebetulnya jujur, amanah, penyabar, dan berbagai akhlak yang baik, bahkan akidah yang baik, ibadah yang baik, ini semua dari kebaikan-kebaikan. Ketika dia tidak punya talaqatul wajh, orang bisa menilai negatif. Dan semua kebaikan yang dia punya seolah-olah tidak ada. Kenapa? Gara-gara tidak ada talaqatul wajh. Sebaliknya, ketika talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri itu ada, itu bisa menutup segala kejelekan yang dipiliki orang. Seorang penipu, seorang pembohong, seorang pengkhianat, seorang yang berniat jelek, seorang yang bermakar. Ketika dia penampilannya berseri-seri di hadapan orang, orang bisa terkecoh, ya kan? Buktinya apa? Banyak orang tertipu, ya kan? Dengan model penampilan yang talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri tadi. Nah, inilah pentingnya talaqatul wajh. Makanya Rasulullah SAW juga memerintahkan secara khusus. Ya, Nabi SAW memerintahkan secara khusus untuk memberikan wajah yang berseri-seri pada orang lain. Ketika beliau menganjurkan untuk bersedekah, di antara bentuk sedekah adalah wa antalqa akhaka biwajhin taliq, atau biwajhin taliq, engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, inilah, ya, Rasulullah SAW menjadikan wajhun taliq, talaqatul wajh, sebagai salah satu bentuk sedekah yang punya pengaruh besar dalam kehidupan pergaulan bersama yang lain, kehidupan sesama manusia. Maka dari itu, ahibbati fillah rahimakumullah, kita tidak bisa meremehkan hal ini, ya, dan kita sudah merasakan hal itu. Kita ketika bertemu dengan saudara-saudara kita, bertemu dengan orang yang kita belum kenal sekalipun, ketika penampilan pertamanya adalah talaqatul wajh, hati terasa nyaman, tenteram dengan bertemu dengannya. Langsung husnul dzan ada pada diri kita. Tapi ketika talaqatul wajh tidak ada, maka sejak pertama kita sudah apa? Sudah, yakni nufur untuk dekat, sudah rasanya kurang bersemangat. Ya. Kemudian berikutnya, di antara pokok-pokok akhlak al-karimah adalah ihtimalu al-adha. Ihtimalu al-adha artinya apa? Bersabar dalam gangguan-gangguan. Kalau tadi kaful adha, menahan dari gangguan, yang ini kita bersabar ketika diganggu. Ada kalanya orang itu baik, orang itu apa, bisa melakukan kaful adha, badlun nada, tapi giliran sedang diganggu dia gak bisa bersabar. Dan ketika dia tidak bersabar, maka bisa jadi muncul akhlak-akhlak yang tidak baik. Karena ketidaksabaran bisa menjadikan orang berbuat melampaui batas dalam kata-kata maupun perbuatan. Maka inilah pentingnya ihtimalul adha, menahan dari gangguan, agar tetap lisan kita terjaga dan tangan kita terjaga, kaki kita terjaga, semuanya terjaga. Nah, ini sesungguhnya adalah sabar. Dan sabar, kesabaran ini merupakan khudil afwa wa'mur bil'urfi wa'arid anil jahilin. Khudil afwa, berikan maaf. Wa'mur bil'urfi, dan perintahkan perintah yang baik. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ketika ada orang berbuat jahil kepada kita, sabar, tahan. Ketika orang menyakiti kita, sabar, tahan. Walaqad amurru 'alal ladzi yasubbuni famadaitu tsumma qultu la ya'nini. Kata seorang penyair, walaqad amurru 'alal ladzi yasubbuni, sungguh aku melewati orang yang mencela dan mencerca aku. Famadaitu, aku lewati saja, tidak aku balas. Tsumma qultu la ya'nini, kemudian kukatakan tidak penting bagiku menanggapi orang-orang yang seperti itu. Ya. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang diganggu oleh seseorang dan beliau membiarkan. Nah, seorang Yahudi datang dan seolah-olah memberi salam. Assalamualaikum. Aisyah radhiyallahu anha mendengar dan paham ini salam tapi diplesetkan, bukan assalam tapi assalam. Ya, lamnya hilang. Kalau assalam artinya kesejahteraan, kebaikan, keselamatan, tapi assalam artinya apa? Al-maut, kematian. Makna yang sangat bertolak belakang. Aisyah radhiyallahu anha langsung mengatakan, membalas, wa alaikas sam wal la'nah wal ghadab abda al kirda wal khanazir. Justru kepada kalian kematian, la'nat dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai anak-anak al-kiradah wal-khanazir. Kemudian Rasulullah SAW menasihatkan Aisyah radhiyallahu anha, ya, untuk apa? Untuk tidak membalas seperti itu. Ya, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa ma nuzi'a an syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan itu tercabut dari sesuatu kecuali akan membuat sesuatu itu menjadi jelek. Nah, Rasulullah SAW tidak membalas Yahudi tadi. Seorang badui datang kepada Rasulullah dengan tiba-tiba ia menarik baju beliau yang di punggung beliau. Tarikan keras itu membuat merah kulit beliau. Beliau pun menoleh dan bersenyum. Dimaklumi oleh Nabi SAW dan tidak dibalas. Ahibbati fillah rahimakumullah. Ini beberapa contoh bagaimana ihtimalu al-adha. Sabar dalam menerima gangguan. Dan ini bagian daripada akhlak yang mulia. Ya. Dan memang ini berat. Tidak semua orang bisa. Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Idfa' billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Dan tidaklah diberi ya idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia itu ada permusuhan, nanti akan menjadi teman yang sangat dekat. Karena sifat sabar. Karena membalas dengan yang lebih baik. Yang tadinya permusuhan, permusuhan itu hilang. Bahkan menjadi sahabat yang dekat. Sahabat karib. Tapi ingat, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Dan tidak diberi sifat seperti itu kecuali orang-orang yang sabar. Wa may yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan tidaklah diberi sifat yang seperti itu kecuali orang yang punya bagian besar.